Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-fadha ila hadrati sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والأرواح أزواج رسول الله وأهل بيتي وذرياتي وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الروح بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علوم منفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alimikum fid darain amin. Wa amma amanil maghfirati wa dukhulul jannati min ghairi sa'yin lidhalika bi fi'lil ma'murat wal musara'ati fil khairat ma'a tarkil mahdhurat wa mujanabati sayyi'at fa huwa humkun wa ghurur wa mawalatun li syaitan la'anahullah bi gabuli tazwirihi wa talbisi wa tarwijihi li syarri fi ma'radil khair. Qala Allah ta'ala wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Faman dhanna annahu yudhnibu thumma la yatubu ila Allah taubatan sahiha wa annahu ta'ala yaghfiru lahu wa kadhalika yatakasal an ta'at wa yatashaghalu anha bi umuri dunya wa yatawahamu ma'a dhalika anna Allah ta'ala yukrimuhu wa yarfa'uhu fi darajatil jannah ma'al muhsinin fa huwal mutamannil maghrur al-ajizul ahmak. وذلك لأن الله تعالى يقول وقوله الحق ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وأما أمان المغفرة dan adapun angan-angan ampunan ودخول الجنة wa dukhulil jannah dan masuk surga min ghairi sa'yin lidhalik tanpa ada upaya usaha untuk itu bi fi'lil ma'murat dengan mengerjakan al-ma'murat yang diperintahkan baik itu yang wajib ataupun yang sunnah wal musara'a fil khairat semangat segera cepat di dalam melakukan kebaikan. Ma'atarkil mahdhurat bersama meninggalkan yang dilarang, yang diharamkan, wa mujanabati sayyiat, dan meninggalkan, menjauhi kejelekan-kejelekan, fahuwa humkun wa ghurur, itu adalah kebodohan dan tipu daya. Wa mualatun li syaitan, dan ia menjadi rakyat masyarakat setan yang terkutuk dengan menerima tipu dayanya, dengan menerima kebohongannya dan hiasan kejelekan di dalam kebaikan. Angan-angan ampunan atau berangan-angan masuk surga. Angan-angan beda dengan harapan. Kalau berharap, ada perbuatan yang ia lakukan dari kebaikan, ketaatan, kewajiban, kesunahan. Ia berharap masuk surga atau mendapatkan ampunan, ini berharap. Tapi kalau angan-angan mendapatkan ampunan atau angan-angan masuk surga, keinginan mendapatkan ampunan, keinginan masuk surga, tanpa ada upaya, tanpa ada usaha untuk mendapatkannya, tentunya tidak akan mungkin bisa ia dapatkan kapanpun. Seperti halnya kita ingin kaya tanpa bekerja, sampai kapanpun kita enggak akan mungkin kaya. Yang bekerja saja, yang bekerja belum tentu kaya, kok ini enggak kerja kepingin kaya, enggak akan mungkin. Kita kerja pagi, berangkat ke pasar, atau buka toko, kemudian ada pelanggan, ada pembeli setiap harinya. Bahkan terkadang kita berkorban, tidak tidur, makan tidak tepat pada waktunya, dan yang lain sebagainya. Dan lain-lain sebagainya. Kemudian berjalan itu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai bertahun-tahun. Kita melakukan hal itu, tapi belum tentu apa yang kita lakukan bisa membuat kita kaya. Sama halnya ampunan Allah atau surga. Kalau kita melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah, kewajiban, kesunahan, belum tentu pula itu membuat kita mendapatkan ampunan atau surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti itu bukan usaha, itu adalah usaha. Itu adalah upaya untuk mendapatkan ampunan atau surganya Allah. Sama dengan orang yang bekerja tadi. Dia bekerja kemudian mengharapkan kekayaan, itu sudah benar. Kenapa? Ada upaya, ada usaha. Bisa menjadi kaya karena dia bekerja. Lah kalau tanpa bekerja menginginkan kekayaan atau tanpa beribadah menginginkan ampunan dan surga, dikatakan humkun maghrur. Ini adalah kebodohan. Kebodohan. Karena apa? Sesuatu yang mustahil. Mana mungkin, mana bisa tanpa belajar menjadi pinter, tanpa bekerja menjadi kaya, tanpa bersungguh-sungguh menjadi sukses. Gak akan mungkin. Dan gak akan mungkin bisa. Sama halnya ampunan Allah dan surga, gak akan mungkin bisa kita dapatkan, kita raih, kita memasukinya tanpa ada usaha, upaya melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, dan semangat, senang, gembira bila melakukan kebaikan diiringi dengan terus berusaha menghindar dari keharaman, dari kemaksiatan, dari kejelekan. Dia melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, semangat, ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan surganya Allah, tapi kemaksiatan gak ia jauhi, kejelekan gak ia tinggalkan. Ini gak akan mungkin dia bisa mendapatkannya. Karena harus beriringan, berusaha terus istiqomah melakukan kebaikan, ketaatan, semangat di dalam mengerjakannya, sambil berusaha kuat menghindarkan dirinya dari kemaksiatan, kejelekan, dan semisalnya. Baru bisa. Kalau hanya melakukan satu, meninggalkan satunya, melakukan kemaksiatan, meninggalkan ibadah, atau melakukan ibadah, mengerjakan kemaksiatan, ampunan dan surga belum juga bisa ia dapatkan. Ini ibarat kalau kita nyelengi, celengannya bocor. Celengannya berlobang bawahnya, jadi gak bisa masuk penuh. Dan gak akan mungkin bisa penuh, karena apa? Terus berjatuhan. Kita masukkan jatuh, kita masukkan jatuh. Ya bisa-bisa celengan ini gak berisi. Kalaupun ada isinya sedikit, untuk mendapatkan ampunan atau surga, jauh. Lah orang yang berangan-angan mendapatkan ampunan surga tanpa ada usaha, upaya, melakukan kebaikan, ketaatan, semangat, istiqomah di dalam mengerjakannya sambil menjauhkan diri dari kemaksiatan, kemungkaran, dan kejelekan, ini adalah orang yang patuh dengan perintah setan. Orang yang percaya dengan tipu dayanya setan. Orang yang digambarkan oleh setan keindahan di dalam kebaikan, padahal isinya adalah keburukan dan kejelekan. Setan itu gak selalu mengajak kita kepada kemaksiatan. Gak selalu mengajak kita kepada kemungkaran. Terkadang setan malah mendorong kita melakukan kebaikan. Mendorong kita melakukan ketaatan. Tapi dibalik dorongan setan untuk kita melakukan kebaikan, ketaatan, ada kebohongan di dalamnya. Ada tipuan di dalamnya yang nantinya setan akan menjatuhkan kita dari tipuan itu. Sehingga kita gak menganggapnya setan membodohi kita. Kita gak menganggapnya setan membohongi kita, mendustai kita. Kita gak menganggap bahwa setan membohongi atau membodohi kita. Enggak akan menganggap seperti itu. Karena apa? Karena kita didorong oleh setan melakukan ketaatan, kebaikan, dan semisal. Diceritakan, orang kalau belum Islam, itu dibuat oleh setan bagaimana dia enggak masuk Islam. Kalau misalnya dia diberi kekuatan oleh Allah, dapat mengalahkan setan dalam rintangan pertama, akhirnya dia masuk Islam, memeluk Islam, mengucapkan kalimat syahadat, dibuat oleh setan, jangan sampai sholat. Jangan sampai sholat. Kalau tetap gak bisa, ternyata dia masih mengerjakan sholat, dibuat oleh setan bagaimana sholatnya, gak usah lama-lama. Cepet-cepetan. Kalau tetap sholatnya cepet-cepetan, dibuat oleh setan, jangan sampai sholatnya murni karena Allah. Dibuat riya, dibuat bangga diri, sombong, dan yang lain sebagainya. Yang tadinya ngomong setan, kayak opo Islam, percuma, ini kok ini dilarang ini. Ternyata gak diikuti, masuk Islam. Wah, Islam itu bagus katanya setan. Dibalik, tadi ngomong ojo, setelah masuk setan ngomong, memang bagus kau masuk Islam. Untung kamu masuk Islam. Islam itu memang agama yang terbaik dan sebagainya. Tapi jangan sholat. Sholat itu buang-buang waktu saja. Ini, itu, dan sebagainya. Sholat. Kalau sudah sholat, oh bagus kamu menjalankan sholat. Ini adalah perintah Allah. Setan tadi ngomong jangan, setelah dia melakukan sholat, omongannya berubah. Dan itu sering terjadi. Sering terjadi. Dalam berzikir, dalam membaca Al-Quran, dalam melakukan ibadah yang lain sebagainya, setan terkadang mendorong kita untuk mengerjakannya. Tapi setan ingin menjatuhkan kita dari ibadah itu. Dan itu bagaimana setan memasukkan kesombongan di hati kita, memasukkan rasa bangga diri yang membuat ibadah kita itu tidak bernilai sama sekali. Sehingga kita beribadah seperti gak beribadah. Kenapa? Gak ada nilainya. Gak ada bobotnya. Gak ada beratnya. Sehingga ibadah kita gak mempengaruhi kehidupan kita sama sekali. Sholat yang bisa mencegah orang dari kejelekan, dari kemungkaran, sholatnya gak bisa mencegah dia. Inna sholata tanhanil fahsya wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah orang yang melakukan dari keburukan, kejelekan, dan kemungkaran. Tapi, kok sholatnya gak membentengi dia? Sholatnya tidak menghalangi dia. Nah, ini kenapa? Di antaranya, setan membuat sholat kita tidak bermakna. Jadi pokoknya ngelakoni. Yang penting menjalankan kewajiban. Diterima atau enggaknya, kita enggak pernah memikirkan. Kita enggak pernah ngurus. Yang kita pikirkan, pokoknya kita menjalankan kewajiban sholat. Diterima atau enggak, itu bukan menjadi fokus kita, bukan menjadi pikiran kita, renungan kita. Enggak. Kita enggak ngurus itu. Just pokoknya ngelakoni. Mau diterima, enggak diterima, khusyuk, enggak khusyuk, pokoknya tak lakoni, isiki kewajiban kok. Itu kita. Dan setan membuat seperti itu. Sehingga sholatnya tidak bermakna. Nah itu tipu daya setan. Terkadang setan menipu manusia itu lewat jalur kebaikan. Karena itu banyak orang yang tertipu. Jangankan orang biasa. Ulama pun terkadang tertipu. Apalagi tingkatan orang biasa. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina." Wa man yattakhidhi syaitana waliyan. Siapa yang menjadikan setan itu pemimpin? Siapa yang menjadikan setan itu pemimpin? Min dunillah, tanpa Allah. Dia meninggalkan Allah, setan dijadikan pemimpinnya. Faqad khasira khusranan mubina. Berarti orang itu benar-benar rugi dengan kerugian yang nyata. Etok rugi nih. Bukan kerugian yang gak nampak. Bila ditotal baru ketemu. Kerugian tanpa ditotal pun ketemu ini. Tanpa dihitung ketahuan. Ini kerugian yang sudah nyata. Kita gak usah ngitung sudah ibadah kita, ketaatan kita, zikir kita. Wes gak iso, gak usah dihitung. Kenapa? Kerugian nyata ketika kita menjadikan setan itu pemimpin kita. Setan yang mengatur kita. Kenapa? Karena setan itu ya'iduhum wa yumannihim. Setan itu selalu menjanjikan kebaikan dan membuat kita hanya berangan-angan tanpa bekerja. Membuat kita hanya khayal mendapatkan ampunan dan surga tanpa bekerja. Itu setan. Gak pernah setan itu memberikan janji jelek, gak pernah. Janjinya itu selalu baik. Seperti setiap calon pemimpin yang ingin menjadi pemimpin. Gak tahu janjinya gak enak, itu gak tahu. Janjinya selalu enak. Enak tuh janjinya. Oh nanti gini, gini. Padahal tahu mereka, bukan gak tahu. Butuh dana, butuh biaya untuk ini, untuk itu. Dan gak mudah untuk mengerjakannya. Tapi janji, seakan-akan pasti bisa ya lakukan. Ternyata ketika menjadi alasan, iya karena ini gak disetujui oleh DPR, tidak disetujui oleh ini, itu, macam-macam alasannya. Padahal di akal mereka, di dalam pemikiran mereka itu sudah ada, bukan gak ada, sudah ada. Kesulitan ada. Bukan gak ada. Dan di dalam akal mereka pun mungkin sudah ada, kalau enggak mungkin bisa. Tapi mereka tetap menjanjikan yang baik. Sama dengan setan-setan juga gitu. Setan itu selalu berjanji yang baik, yang enak-enak toh. Enggak mungkin janji ini enak-enak, enggak mungkin setan. Nah, setan kalau berjanji pasti ingkar. Setan kalau berjanji itu pasti ingkar. Sama dengan orang munafik. Orang munafik kalau janji pasti mengingkari. Lah, setan selalu membuat kita berhayal keindahan dengan janji-janjinya. Wa yumannihim, membuat kita ini terbang dengan hayalan yang indah. Wa ma ya'iduhu syaitanu illa ghurura. Katanya Allah, tidaklah setan menjanjikan kepada mereka, berjanji kepada mereka, illa ghurura, kecuali itu semuanya tipu daya. Tipuannya setan saja. Kita kan ditipu. Nanti kalau saya jadi, saya punya rencana ini itu, kita iya, oh ya setuju, kita pilih dan yang lain sebagainya, ngeledek. Ditipu kita. Janji manis saja di mulut. Sama setan juga persis seperti itu. Dan yang menyatakan Allah, setan itu kalau berjanji tipu daya, bohongan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura." Setan itu tidak pernah berjanji kepada mereka kecuali tipuan. Nah, karena itu kita kalau hanya kalau kita berhayal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, berhayal tinggal di surganya Allah tanpa ada upaya, tanpa ada usaha melakukan kebaikan, ketaatan, sambil meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran dan kejelekan, itu adalah kebodohan dan tipuan dari setan. Karena itu faman dhanna annahu yudhnib tsumma la yatubu ila Allah taubatan sahiha wa annahu ta'ala yaghfir lahu. Kalau ada orang yang menyangka dia berbuat dosa tidak bertobat kepada Allah dengan taubat yang benar, dengan itu dia menyangka bahwa Allah akan mengampuninya, malas melakukan ketaatan, menyibukkan dirinya untuk urusan dunia, mengira dengan itu semuanya Allah memuliakannya, mengangkat derajatnya di surga bersama orang-orang yang baik, fahuwal mutamannil maghrur. Dia adalah orang yang berangan-angan, yang tertipu. Al-ajiz al-ahmak, orang yang lemah dan orang yang bodoh. Ini terjadi banyak sekarang. Dengan mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat ghaffar, zat pengampun, maha pengampun. Jadi kita terkadang itu memiliki keyakinan yang sangat besar, dan memang itu gak salah kalau keyakinan itu atau wujud itu di Allah memang gak salah. Allah zat maha pengampun. Berapapun dosa, berapapun kesalahan, berapapun kejelekan, kemaksiatan yang kita lakukan, Allah bisa mengampuninya, Allah bisa menghapusnya, bisa. Tapi Allah memiliki syarat yang diberikan kepada kita, yaitu bertaubat, memohon ampun. Sekalipun terkadang Allah memaafkan, mengampuni tanpa itu semuanya, tapi itu bukan menjadi, bisa kita jadikan patokan. Itu juga bisa kita jadikan patokan. Yang enggak ada, enggak memenuhi syaratnya kemudian dapatkan ampunan. Loh, itu dapat, kita bisa protes, enggak. Itu adalah orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita jadikan patokan. Nah, intinya kita harus bertobat. Karena itu Allah di dalam beberapa ayat Al-Qur'an memerintahkan kita untuk bertobat. Wa tubu ila Allah ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dalam ayat yang lain, wa tubu ilallahi taubatan sahiha, taubatan nasuha. Allah memerintahkan, bertaubatlah kalian, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuh, taubat yang benar. Bahkan Allah mengatakan bahwasanya Allah itu yakbalu taubatan ibadi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Siap menerima taubat hambanya dan memaafkan hambanya dari kesalahan-kesalahannya. Itu ketentuan Allah. Dalam ayat yang lain pun Allah memerintahkan kita untuk meminta ampun. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Allah Zat pengampun, itu jelas. Tapi bukan berarti ketika kita berbuat dosa, tidak bertobat, kita menyangka bahwa Allah akan mengampuni kita. Jalankan kewajiban, ketaatan, ibadah, kebaikan, malas. Bangun tidur sampai tidur yang dipikirkan dunianya, pekerjaannya, bisnisnya. Kemudian, tidak cukup itu, dia menyangka bahwa dia nanti akan mendapatkan kemuliaan. Akan diangkat derajatnya oleh Allah di surga, dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Nah ini orang yang sangat tertipu dan orang yang sangat bodoh. Kenapa? Di dalam ayat Al-Quran sudah jelas Allah berfirman, Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajzialladzina asa'u bima amilu wa yajzialladzina ahsanu bil husna. Apapun yang ada di langit dan bumi milik Allah, untuk Allah. Liyajzialladzina asa'u bima 'amilu, agar Allah dapat membalas orang-orang yang berbuat jelek dengan kejelekan atas apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan. Liyajzialladzina asa'u bima 'amilu, agar Allah dapat membalas orang-orang yang melakukan kejelekan karena perbuatan mereka. Sebaliknya, wajzialladzina ahsanu bil husna, dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan bil husna, dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebagusan. Baik dibalas dengan baik, kejelekan dibalas dengan azab, dengan siksaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang berbuat dosa, tidak bertobat, mengira akan mendapatkan ampunan, mendapatkan derajat yang sangat tinggi, ini adalah orang yang bodoh. Orang yang tertipu, karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, yang berbuat jelek akan mendapatkan balasan kejelekan atas apa yang mereka perbuat. Tapi ketika dia melakukan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya, berusaha menghindar, menjauh dari apa yang kesalahan yang telah ia perbuat. Loh, ini masih ada harapan mendapatkan ampunan Allah yang nantinya bisa membuat dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bisa ditipu oleh setan, dibodohi oleh setan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga kita dapat mengetahui mana tipuan setan, mana bukan tipuan setan, dan mudah-mudahan kita dapat terus berusaha menjalankan kebaikan, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, kekuatan kita dapat menghindar dari kejelekan, kemaksiatan, kemungkaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah dan membuat kita selalu mendapatkan ridha, rahmat, dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.